ku tak perlu lagi ditanya. Sepimu sendiriku, sepiku sendirimu. Dimana engkau, tak usah lagi dijawab. Tiada yang jangkau hati. Tiada yang sentuh sepiku. Aku fana dalam cintamu. Ku cinta cintamu. Ku rindu rindumu. Oh. Kesalahanku ratapi, sepimu sendiriku, sepiku sendirimu. Aku fana dalam cintamu, ku cinta. Semakin menjadi.